بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita masih pada tafsir ayat ke-6 surat Al-Ahzab, yaitu qawlu ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sampai di sini pembahasan terakhir kemarin. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin bahwa dari kalimat wazwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, istri-istri Rasul adalah ummahat kalian, ummahatul mu'minin. Disebutkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan bahwa dari sini difahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai abul mukminin, ayah kaum mukminin. Kalau istri-istri beliau berposisi atau diposisikan oleh Allah sebagai ummahatul mukminin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai abul mukminin. Nah, hal ini yang beliau tegaskan ini sebenarnya ada sebuah hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah mengatakan, innama ana lakum bimanzilatil walid, innama ana lakum bimanzilatil walid, sesungguhnya saya ini posisinya terhadap kalian wahai umat adalah seperti posisi seorang al-walid, seorang ayah. Naam. Fa wa'allimukum idza ata ahadukumul ghaib fala yastadbilil qibla aw fala yastaqbilil qibla wa la yastadbirha. Al-hadis. Naam, dari sini kita tahu bahwa memang Rasulullah berposisi sebagai apa? Al-walid. Nah, dari sini pula kita sering mendengar al-a'immah dan al-ulama, yang mereka itu adalah warasatul anbiya, warasah al-anbiya, pewaris-pewaris nabi. Sering kita memanggil dengan sebutan waliduna al-syeikh al-allama samahatul walid Abdul Aziz bin Baz misalkan, dan seterusnya. Fahaula al-aimmah alladzina hum warasatul anbiya, yang mereka adalah para pewaris-pewaris nabi, kita pun mengucapkannya, menjulukinya sama dengan julukan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, yang dalam ayat ini disebutkan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Kita tahu ada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan posisi Rasul, bahwa beliau harus lebih dihormati dan lebih dicintai dibandingkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Nah, termasuk dirinya sendiri. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ini menjadi orang yang paling dia cinta dibandingkan kecintaan dia terhadap dirinya sendiri atau terhadap hartanya atau bahkan terhadap seluruh manusia, siapapun dia, termasuk kedua orang tua kita. Posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih dicintai. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Suatu hari juga dalam Sahih Al-Bukhari, As-Sahabi Al-Jalil Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar bin Al-Khattab menyatakan, "Wallahi ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai illa nafsi." Demi Allah ya Rasul, sungguh engkau lebih aku cintai dari semua perkara, semua yang ada ini, anak istrinya, manusia semuanya, kecuali diriku sendiri, yakni lebih aku cintai masih. Maka Rasul menyatakan, "La ya Umar, tidak demikian wahai Umar." Umar apa adanya menyampaikan apa yang ada. Maka Rasul membimbing, menjelaskan posisi dirinya sebagai Rasul, bukan posisi dirinya sebagai bashar, sebagai manusia, sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak demikian, sampai aku ini menjadi orang yang paling kau cintai, termasuk terhadap dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar menyatakan, "Inni uhibbuka ya Rasulullah, hatta min nafsi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Aku mencintaimu lebih dibandingkan diriku sendiri. Nah, demikian seorang mukmin, dan ini akan terbukti dalam amalan keseharian, terbukti dalam amaliyah kita, karena al-mahabbah yang dituntut di ayat dan hadis ini dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan yakni kepada mereka, orang-orang yang mengklaim mencintai Nabi melebihi segala sesuatu, bahkan yang mengklaim cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka panuti aku, taati, jalani perintah-perintahku. "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan sesuatu apapun di hadapan Allah dan Rasulnya, di hadapan perintah dan syariat Allah serta perintah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ini, "Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin." Dan ulul arham, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, kekerabatan rahim, ya, "ba'dhum aula bi ba'dhin." Ba'dhum aula bi ba'dhin, dijelaskan di sini oleh al-Imam al-Mufassir Sa'di rahimahullah, Wa ulul arham, yakni al-aqarib, keluarga-keluarga dekat kita. Qarubu au ba'udu, baik jauh hubungannya, kekeluargaannya, ataupun ke yang dekat. Yang dekat itu saudara kandung, ya, kemudian paman, bibi, keponakan, dan seterusnya. Ini yang dekat. Yang jauh, sepupu, dua pupu, dan seterusnya. Ya. Ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Sebahagian mereka lebih dikedepankan dibandingkan sebagian yang lainnya. Naam. Fi kitabillah. Yani fi hukmihi. Dalam ketentuan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda tentunya. Kerabat kita, kekerabatan kita dengan saudara kandung kita dibandingkan kekerabatan kita dengan anak paman kita. Kekerabatan kita dengan anak paman kita berbeda tentunya nilainya dengan kekerabatan kita dengan anak-anak dari anak-anak paman kita. Semakin jauh. Nah, maka dari itu disebutkan di sini, ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Sebahagian dari ulul arham, dari saudara-saudara dekat kita, kerabat-kerabat kita itu, lebih diutamakan, lebih dikedepankan, lebih berhak dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Dalam aturan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, fayaritu ba'duhum ba'dha. وَيُبِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَهُمْ أَوْلَى مِنَ الْحَلَفِ وَالنُّصْرَةِ. Sehingga sebagian dari mereka berbuat baik terhadap sebagian yang lainnya, mewarisi yang lainnya. Ayah meninggal, yang mewarisi adalah istri dan anak-anaknya, termasuk ayah dan ibunya jika masih hidup. Nah, selama masih ada anak-anak, ya, maka yang di luar itu terhalangi oleh keberadaan anak-anak, paman, bibi, dan yang semisalnya, terhalangi dengan sebab adanya apa? Anak-anak. Ini semua dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan mereka lebih dikedepankan keluarga kerabat ini dibandingkan hubungan persaudaraan karena keimanan, saudara seiman, saudara seislam, atau hubungan persaudaraan karena barakallahu fikum na'am hijrah dan yang semisalnya. Apa kaitannya ayat ini dengan kalimat minal muhajirin, minal mu'minina wal muhajirin? Apa kaitannya? Ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai ayat yang nasikhah, yang menghapuskan sebuah hukum yang berjalan sebelum itu. Apa? Di saat hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW mengangkat persaudaraan sebagian sahabat muhajirin dengan sahabat ansar. Abu Bakar dengan fulan, Umar dengan fulan, Ali dengan siapa lagi, sebagai saudara. Pada awal Islam pasca hijrah. Pada saat itu masih berlaku hukum bolehnya saling mewarisi karena hubungan persaudaraan hijrah. Nah, pada waktu itu yang diangkat oleh Nabi sebagai saudaranya, saudara seiman dan saudara hijrah. Nah, berjalan waktu tertentu hukum ini terus berjalan sampai akhirnya turunlah ayat ini. Ya. Maka al-mufassirun antara lain al-Imam Ibnu Katsir menyatakan wal qarabat aula bitawarud minal muhajirin wal ansar. Saudara-saudara kerabat kita lebih berhak menerima waris dari kita dibandingkan muhajirin dan al-ansar pada waktu itu. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir wa hadhihi nasikhatun lima kana qablaha min at-tawaruts bil halafi wal mu'akha allati kanat bainahum. Ayat ini berfungsi sebagai pemansuh, penghapus hukum terhadap hukum yang telah berlaku sebelum ini tentang bolehnya saling mewarisi karena adanya al-halaf. Al-halaf itu barakallahu fikum, kalau ada satu kabilah ya telah mengadakan perjanjian persaudaraan dengan kabilah yang lainnya, ya disebutkan qabilat hadhi halaf bani fulan, nah sekutu halaf itu ya. Ketika di masa jahiliyah ataupun di masa Islam ada hubungan-hubungan antar dua kabilah atau lebih ya, termasuk hukum yang berlaku bisa saling mewarisi pada waktu itu. Ini semua dihukum, dihapuskan, dimansuhkan oleh ayat ini ya. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, yakni di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah tidak berlaku lagi warisan hanya boleh diterima oleh kerabatnya sesuai dengan susunan dan urutan ahli waris. Nah, illa an taf'alu, nah faedah disebutkan oleh Syekh Sa'di masyaallah alaih rahimahullah ta'ala dari ayat ini, kata beliau, wa hadhihi al-ayatu hujjatun ala wilayat dzawil arham fi jami'il wilayat ka wilayatin nikahi wal mali wa ghairi dhalik. Ayat ini terdapat hujjah, dalil padanya tentang keberhakan, tentang posisi ulul arham sebagai wali dalam berbagai bentuk kewalian, seperti wali nikah ya, kalau ayah tidak ada siapa yang berikutnya, kakek masih ada, kakeknya jangan keburu pindah wali hakim ya, kakek juga sudah meninggal, pamannya ya, paman dari ayah tidak ada, pindah kepada khal, kepada paman dari ibu, terus begitu ya, secara urutan tertib yang disebutkan dalam syariat ini. Nah, begitu juga wilayah atau kewalian dalam hal harta. Kalau ada keponakan yang meninggal dunia, siapa yang berhak mengurus harta dia sebagai anak yatim? Nah, siapa yang berhak? Maka ulul arham ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Kekerabatan itu sebagiannya lebih dikedepankan, lebih utama dibandingkan yang lainnya. Nah, secara urutan itu tadi. Nah, ayat ini ada dalil, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan ini termasuk kelebihan fikih beliau rahimahullahu ta'ala. Ada dalil hujjah tentang kewalian dzawil arham. Nah, dalam semua urusan kewalian, antara lain yang disebutkan contohnya masalah pernikahan dan apa? Al-mahl. Barakallahu fikum. Kemudian Allah melanjutkan, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Nah, awliyaikum, kecuali jika kalian berbuat baik, mau menolong, mau berbuat ihsan, mau bersedekah, ya, atau memberikan zakatnya, ila awliyaikum. Awliyaikum di sini siapa? Yani saudara-saudara seiman kalian, selain dari dawil arham. Selain dari siapa? Dzawil arham. Selain dari keponakan, sepupu, saudara kandung, dan yang lainnya. Ya. Saudara seiman. Saudara seislam. Kalian ingin berbuat baik. Dalam bentuk sedekah, hadiah, infak, wakaf, hibah. Ya. Atau ingin wasiat dari harta kalian. Ya. Wasiat dari harta kalian. Kalau meninggal tolong berikan sekian dan sekian dari hartaku. Selama memenuhi syarat. Yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga kalau wasiat. Nah, silakan. Maka Allah menyatakan, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kata Syekh, laisa lahum haqqun mafruud. Mereka ini auliyaikum dari kalangan kaum mukminin, saudara-saudara kalian seiman, seislam ini tidak punya hak dalam nisbah atau jumlah dan prosentase tertentu dalam aturan syariat. Beda dengan ulul arham. Fali ummihi sudus, kalau untuk ayah maka sekian, untuk istri maka sekian. Disebutkan as-sumun, ar-rubu, as-sulus, as-sudus, dan seterusnya. Disebutkan dalam Al-Quran, aturannya, nisbahnya, atau prosentase hak dia. Sementara selain dari ulul arham ini, tidak memiliki prosentase jelas berapa bagian dia untuk menerima kebaikan dalam bentuk sedekah, zakat, ataupun yang lainnya. Tidak ada ketentuan secara khusus, apalagi dalam hal waris. Maka disyariatkan untuk berbuat ma'ruf. Ya? Dalam ayat ini, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, dalil, himbauan untuk kita berbuat ma'ruf kepada mereka selain dawil arham. Termasuk masalah zakat, dikedepankan dawil arham. Masalah zakat, kalau di situ ada fakir, dua orang fakir, yang satu fakir saudara sepupu kita, yang satu lagi fakir tidak ada hubungan kerabat dengan kita, sama nilai kefakirannya, sementara uang zakatnya terbatas, mana yang lebih dikedepankan? Yang saudara ini tadi. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, al-aqrabun aula bil ma'ruf. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang terdekat kita, orang yang terdekat kekerabatannya kepada kita, lebih berhak mendapatkan ma'ruf, mendapatkan kebaikan dari kita. Kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan, kebaikan infak, sedekah, pertolongan fisik, dan yang lainnya. Nah, tapi dengan syarat juga, batas-batas yang lainnya. Ada seorang fakir bukan saudara kita, tidak ada hubungan kerabatan dengan kita. Yang kedua, fakir ada hubungan kerabat. Hanya saja yang ada hubungan kerabat dengan kita enggak sholat. Ya? Maka yang lebih dikedebalkan yang mana? Yang enggak ada hubungan kerabat dengan kita. Ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini masih juga dibatasin dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling bertakwa. Nah, barakallahu fiikum. Kana na'am. Kemudian Allah melanjutkan, kana dzalika fil kitabi mastura. Semua itu, hukum itu tadi telah tertulis di dalam Al-Kitab. Yani Al-Kitab di sini Al-Lauhul Mahfuz, sudah ditentukan semuanya. Nah, maka pasti terjadi, pasti terwujud. Barakallahu fikum. Nah, menjawab satu pertanyaan, bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suaminya dengan sebab-sebab sebagai berikut. Suami berakhlak jelek terhadap ibu mertua, maksud ibunya si istri. Bahkan tertuduh mengambil uang mertua. Dan buktinya sangat kuat. Sebelum saya lanjutkan tentang ini, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan semisal ini, ya, saya ataupun asatidah yang lainnya, bahkan para ulama sekalipun, jawabannya sesuai dengan pertanyaan, belum tentu mewakili realita. Ya. Belum tentu mewakili apa? Realita. Realita yang berhak menghukumi kalau seperti ini, permasalahan yang terjadi, perselisihan antar dua insan dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah mahkamah. Siapa yang bisa menghukumin? Mahkamah. Pengadilan. Jangankan setingkat kita asatidah, ulama pun setingkat Abdul Aziz ibn Baz, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dan yang semisalnya, kalau diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang perseteruan dalam rumah tangga, jawabannya global, selebihnya datangin mahkamah di kota Anda tinggal. Padahal para qadhi itu pun muridnya para masyayikh ini tadi. Para qadhi di mahkamah itu muridnya Syekh bin Baz, muridnya Ibnu Utsaimin atau muridnya yang lainnya. Tapi ini wilayah wewenang ini ya, adalah wewenang mereka. Sekali lagi, pertanyaan seperti ini saya hanya menjawab sesuai dengan yang tertulis. Realitanya wallahu a'lam. Ya. Kemudian sebab kedua, suami melarang istri untuk membantu orang tuanya. Ketiga, suami tidak pernah mau sholat. A'udzubillah. Bahkan sholat id saja ditinggalkan. A'udzubillah. Orang awam, ya, id saja Jumatan masih hadir. Nah, lima waktu enggak sholat. Nah, Jumatan dia mandi, bersih-bersih, bawa sejadah, pakai kopiah, bahkan pakai tuk. Tapi lima waktu dia kadang enggak sholat. Nah, ini sholat id dua hari raya. Enggak sholat. Muskil. Bolehkah seorang istri minta cerai dari seperti ini? Kalau seperti ini, posisinya bisa wajib minta cerai. Bukan lagi boleh. Namun semuanya harus melalui proses munasohah. Proses nasihat. Proses nasihat. Kalau istri tidak mampu menasihatin suaminya, minta tolong kepada pihak yang didengar nasihatnya oleh suami. Barakallahu fikum. Kemudian tidak mau memberi nafkah secara lahir sehingga istri terpaksa berhutang untuk menutupi kebutuhan. Allahu musta'an. Ada tambahan, sebelum menikah sebenarnya si ibu sudah pernah melarang wanita ini, si istri ini, untuk menikah dengan pria tersebut. Masya Allah, karena si ibu sudah tahu akhlak jeleknya. Baik, kenapa saudari gak mengikuti nasihat ibu? Nah, ya, kalau seandainya ibu tidak bisa menyebutkan hujah saja bahwa akhlaknya jelek, sebatas ibu itu tidak suka, anti coba menjelaskan bahwa ini orangnya baik bu, ini. Kalau ibu tetap mengatakan saya tidak setuju, maka pertimbangkan. Ya, pertimbangkan. Jangan sembarangan melawan ibu. Nah, pertimbangkan. Tunggu waktu yang tepat. Kalau memang betul si pria itu akhlaknya yang baik, manhajnya bagus, akidahnya lurus, maka cari waktu yang tepat untuk merayu ibu agar mau menerima lamaran pria tersebut. Tapi ibu sudah menyatakan akhlaknya jelek. Kamu menentang ibu. Na'udzubillah. Jangan-jangan rumah tangga saudari yang seperti ini sebagai akibat dari dosa saudari menentang ibu. Nah, Allah musta'an. Wallahu a'lam. Ini jawaban sekali lagi sebatas menjawab yang tertulis di kertas pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita dan rumah tangga kita semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.